Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman kathiru amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita dari pembacaan kitab Tahdhirus Sajid min Ittikhadil Quburi Masajid. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan kita sebelumnya tentang kalamul a'immah terkait dengan permasalahan hukum sholat di dalam masjid yang dibangun di atas kuburan. Nah, dan seperti yang beliau sebutkan rahimahullah, bahwa di sini ada dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah seseorang yang sholat di dalam masjid tersebut dengan tujuan ya, atau dengan latar belakang karena ada kuburan di dalam masjid itu ya, maka ini hukumnya haram, bahkan membatalkan sholatnya ya. Jadi ada kesengajaan ya sholat di masjid tersebut dikarenakan ada kuburannya. Kemudian kondisi yang kedua adalah ketika seorang sholat di tempat tersebut atau di masjid tadi itu ittifaqan ya, secara kebetulan dan tidak ada maksud dan tujuan ya, karena adanya kuburan di dalam masjid itu. Ya, maka terkait dengan kondisi yang kedua ini, seperti yang beliau bawakan, hukumnya karahah atau makruh, dalam artinya dibenci. Tentang haramnya jelas. Hanya saja untuk menetapkan bahwa sholatnya orang tersebut batal, maka yahtaju ila dalilin khas, membutuhkan dalil yang khusus. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah menukilkan kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Al-Qa'idatul Jalilah halaman yang ke-22. Kata Syekhul Islam, wattikhadul makan masjidan wa an yuttakhadha lis-salawatil khamsi wa ghairiha kama tubnal masajidu lidzalik. Bahwa membangun atau menjadikan sebuah tempat sebagai masjid itu dalam rangka untuk ya, melaksanakan sholat lima waktu dan yang lainnya. Sebagaimana hal ini adalah tujuan dari pembangunan masjid. Ya, jadi tujuannya adalah untuk apa? Mendirikan sholat lima waktu. Wal makanul muttakhadu masjidan innama yuqsadu fihi ibadatullahi wa du'a'uhu la du'al makhlukin. Sehingga tempat yang dijadikan sebagai masjid sesungguhnya bertujuan dalam rangka untuk dijadikan sebagai tempat ibadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan bukan berdoa kepada makhluk. Ini tujuan dibangun masjid untuk sholat, untuk ibadah, untuk berdoa kepada Allah, dan yang semisalnya. Ya. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Surat apa ini? Surat Al-Jin. Wa annal masajida lillah, sesungguhnya masjid-masjid itu lillah, hanya milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahadan, maka janganlah kalian berdoa, beribadah ya, kepada selain Allah. Maka di antara makna dari al-masajid pada ayat ini ada dua. Yang pertama maknanya al-masajid yaitu al-makan al-muttakhadhu masjidan. Tempat yang dijadikan sebagai masjid yaitu makanus sujud, tempat sujud. Masajid jamak dari masjid. Ya. Nah, tempat sujud. itu tempat sholat. Kemudian makna yang kedua, al-masajid, yang merupakan jamak dari masjid, adalah a'dha'us sujud, anggota-anggota sujud. Berarti kalau kita pahami dua makna ini, dua makna al-masajid, dengan konteks ayat tadi, wa annal masajida lillah, berarti sesungguhnya tempat-tempat sujud atau masjid atau anggota-anggota sujud itu hanya milik Allah. Maka jangan kalian beribadah, jangan kalian berdoa kepada selain Allah. Jangan beribadah di dalam masjid kepada selain Allah. Jangan Anda mempersembahkan, mengarahkan dan memberikan anggota sujud Anda kepada selain Allah. Kenapa? Anggota sujud milik Allah. Sehingga enggak boleh ruku kepada makhluk. Apalagi sujud. Ruku saja, nunduk, menundukkan badan, setengah badan, menundukkan setengah badan, tidak boleh. Kenapa? Ruku, ya, ini adalah ibadah. Makanya kalau lewat ke tempat, ya, perkumpulan, mungkin ada orang-orang sedang duduk di situ, ya silahkan salam, ya, itu yang sunnah atau permisi. Kalaupun nunduk-nunduk ya jangan terlalu bungkuk sampai seperti orang rukuk. Seperti kebiasaan sebagian negara sebagai bentuk penghormatan kepada orang lain itu sampai rukuk ya. Betul ya? Sampai ya, rukuk, seperti itu rukuk. Rukuk ibadah. Ya. Nah. Lebih-lebih sujud dengan alasan apapun tidak boleh, haram hukumnya sujud. Sungkeman saking menghormatinya ya, terhadap seseorang sampai sujud mencium kakinya, tidak boleh ya. Maksimal penghormatan, pemuliaan kepada orang lain ya, itu dilakukan dengan cara-cara yang memang tidak ada larangan di dalam syariat, seperti mencium tangan. Laba silahkan. Ya. Nah, anak kepada orang tua atau yang lebih tua. Hanya saja sebagian memberikan tanbih, jangan terlalu sering. Khawatir juga termasuk sajidatus sughra, sujud kecil. Meskipun asalnya boleh. Ya, tapi jangan diyakini dan difahami oh berarti ada berkahnya tangannya itu. Tidak sampai seperti itu. Hanya sebatas sebagai bentuk pemuliaan dan penghormatan. Bukan karena tangannya ada berkahnya. Ya. Taib. Maka kata beliau, faharrama alaihi salatu wassalam an tuttakhadha quburuhu masajida tuqsadu salawatu fiha kama tuqsadul masajid. Maka Rasulullah dalam hal ini mengharamkan untuk menjadikan kuburan-kuburan para nabi ya, itu sebagai masjid. Yang dimaksudkan dengannya untuk melaksanakan ibadah salat sebagaimana tujuan didirikannya masjid-masjid. Tidak boleh. Ya. Wa in kana al-qasidu lidzalika innama yuqsadu ibadatallahi wahdahu. Ya, meskipun orang yang sengaja ya, orang yang sholat di masjid yang dibangun di atas kuburan tadi itu adalah bertujuan ibadah hanya kepada Allah semata, murni ikhlas karena Allah. Tapi manakala masjid tersebut dibangun di atas kuburan, maka Rasulullah melarang, tidak boleh. Kenapa? Karena ذلِكَ ذَرِيعَةٌ إِلَى أَنْ يَقْصُدُ الْمَسْجِدَ لِأَجْلِ صَاحِبِ الْقَبْرِ وَدُعَائِهِ وَالدُّعَاءُ بِهِ وَالدُّعَاءُ عِنْدَهُ. Karena hal itu merupakan media dan sebab sarana yang bisa menjerumuskan mereka ya, untuk sholat di masjid tersebut dalam rangka karena penghuni kuburan tadi. atau berdoa kepada yang telah dikubur tadi, atau meminta kepada yang telah mati itu, atau sengaja berdoa di samping kuburannya. Yang awalnya mungkin ikhlas sholatnya, yang mungkin awalnya doanya kepada Allah, tapi karena kebetulan masjidnya dibangun di atas kuburan, hati manusia bisa berubah. Enggak ada jaminan. Ya, meskipun sudah khatam salah satu usul kitabut tauhid, tapi apabila hal ini dilanggar, disepelekan, syaitan lebih cerdas, lebih pintar. Ya. Akan berusaha memberikan was-was dan bisikan-bisikan kepada orang tersebut untuk berubah tujuannya, untuk berubah niatnya. Bisa rusak akidahnya. Fanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ittikhadhi hadzal makani li ibadati Allah wahdahu li alla yuttakhadha dhari'atan ila syirki billah. Sehingga Rasulullah melarang untuk menjadikan tempat tersebut, maksudnya kuburan-kuburan tadi, dalam rangka beribadah kepada Allah agar supaya tidak dijadikan sebagai sarana dan media yang bisa menyeret kaum muslimin kepada kesyirikan kepada Allah. Jadi belumlah terjadi kesyirikan, belum. Belum terjadi kesyirikan. Namun sebab-sebabnya, sarana-sarana dan media-media yang bisa mengarah kepada kesyirikan ditutup, dicegah, dilarang di dalam syariat. Dan itulah yang menunjukkan kasih sayang Allah kepada hambanya. Nah, sama seperti pada hal-hal yang lainnya yang di dalam syariat dilarang, diharamkan. Perbuatan zina haram kan? Ya. Zinanya jelas haram, dosa besar. Lah, mendekati perbuatan zina itu haram. Wala taqrabu zina. Jangan kalian mendekati ya perbuatan zina. Sehingga sebab-sebab yang bisa mengarah kepada perbuatan zina dilarang di dalam syariat. Seperti apa? Ya, an-nadhar ilal ajanib. Melihat kepada yang bukan mahram. Ya. Melihat kepada yang bukan mahram. Ya, kita laki-laki berarti melihat kepada wanita yang bukan mahram. Sebaliknya, yang perempuan juga sama. Melihat kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Dilarang, ditutup. Enggak boleh. Ya. Hatta kepada keluarga sendiri, na'udzubillah. Kepada kerabat sendiri yang itu ada hubungan nasab. Kalau sampai melihatnya dengan syahwat, haram hukumnya. Haram. Mungkin terjadi? Mungkin. Ya, karena pengaruh media-media sosial, karena pengaruh apa yang sering dilihat, apa yang sering dibaca, sehingga ada kecenderungan, kecondongan untuk mencoba. Dan syaitan menghembuskan seperti itu, na'udzubillah. Ya, sehingga melihat dengan syahwat, haram hukumnya. Meskipun kepada kerabat, meskipun kepada saudara sendiri. Ya. Demikian pula, termasuk yang ditanbih, adalah melihat kepada laki-laki. Ya. Laki-laki kepada laki-laki. Dengan syahwat, haram hukumnya. Tutup, tidak boleh. Ya. Demikian pula sebaliknya. Kok ada? Ada. Ya. Syaitan itu luar biasa. Cara-cara syaitan untuk menjerumuskan, untuk menyesatkan manusia, itu luar biasa. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari bawah. Atas yang gak bisa. Karena ada Allah di sana. Sehingga ketika seorang muslim, seorang mukmin, hatinya terpaut dengan Allah, minta perlindungan kepada Allah supaya dijaga dari gangguan syaitan. Tiap pagi dan petang minta kepada Allah supaya dilindungi dari gangguan-gangguan syaitan. InsyaAllah. Allah jamin dia. Ya. Terlebih melihat kepada yang bukan mahram tadi. Ya, dengan syahwat ataupun tidak, maka diharamkan. ditutup. Berkhalwat, tahu berkhalwat, menyendiri berdua-duaan, ya, laki dan perempuan misalkan, ini haram, ditutup. Kenapa? Bisa menyeret kepada perbuatan zina. Tidak boleh. Ya. Atau yang mengarah ke sana. Ya, surat-suratan, kirim pesan-pesanan, tidak boleh. Ditutup yang seperti ini. Haram. Ya. Ikhtilat bercampur laki dan wanita. Ini semuanya ditutup. Ditutup semuanya. Wala taqrabu az-zina. Ya. Walhasil seperti kaidah para ulama sebutkan, al-wasailu laha ahkamul maqasid. Ya, wasilah-wasilah itu memiliki hukum yang sama seperti tujuannya. Wal fi'lu idza kana yufdi ila mafsadatin wa laysa fihi maslahatun rajihatun yunha anhu. Maka sebuah perbuatan, ini kaidah ya. Sebuah perbuatan apabila bisa mengantarkan kepada kerusakan sementara tidak ada kemaslahatan yang besar, yang dominan, maka dilarang di dalam syariat. Ingat-ingat, perhatikan, catat. Sebuah perbuatan apabila mengantarkan kepada kerusakan tanpa dirinci kerusakan ini besar atau kecil, ya, sekedar kerusakan, dan tidak ada kemaslahatan yang besar, tidak ada maslahatun rajihah, ya, maslahat yang dominan, maka dilarang di dalam syariat. Kama nuhya anis salati fil awqati thalathah. Sebagaimana hal ini dilarang, ya, dilarangnya sholat pada tiga waktu, ya, pada tiga waktu yang terlarang. Pernah kita sebutkan ada tiga waktu yang terlarang untuk melaksanakan sholat pada waktu-waktu tersebut. Sebenarnya ada lima. Ada lima, hanya saja tiga waktu ini yang asyad, yang lebih dilarang lagi. Ya. Dua waktu yang tidak disebutkan, ya, yang tidak disinggung di sini adalah ba'dal fajr dan ba'dal asr. Setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Ini sebenarnya juga waktu yang terlarang, yaitu terlarang untuk melaksanakan sholat sunnah mutlak. Adapun tiga waktu yang terlarang dan itu asyaddu tahriman, lebih keras larangan haramnya, adalah yang pertama, inda tulu'i syams, ketika terbitnya matahari. Sanian, yang kedua, inda dhahirah, ketika matahari persis di atas kepala. Yang ketiga, inda ghurubi syams, ketika terbenamnya matahari. Sudah sempat kita singgung, barakallahu fikum, kapan dikatakan saat terbitnya matahari? Kapan itu? Ketika bundaran matahari itu baru keluar, ya, baru keluar bulatannya itu, terus semakin naik, semakin naik, semakin naik, tapi belum sempurna, ya, bundaran mataharinya. Itu namanya terbitnya matahari. Nah, kalau sudah keluar, nah itu sudah hampir masuk waktu duha namanya. Dan pergerakan, durasi waktu terbitnya matahari itu sebentar. Dari bulat sampai lepas, ya, itu sebentar. 5-10 menitan. Sebagaimana ketika terbenamnya matahari juga demikian. Sebentar itu. Ya, sebentar. Inilah waktu yang terlarang. Demikian pula yang ketiga tadi, apa? Ketika matahari persis di atas kepala. Ini. Kata beliau, dilarang untuk melaksanakan sholat, ya, pada tiga waktu ini. Tiga waktu ini. Oleh karena itu sholat duhur kapan dikerjakan? Inda zawal, yaitu ketika matahari sudah mulai tergelincir, ya kan? Ketika sudah mulai tergelincir, tidak persis di atas kepala, sudah melewati masa atau waktu yang dilarang tadi. Demikian pula sholat maghrib diperbolehkan kapan? Ketika sudah betul-betul terbenam, hilang mataharinya sama sekali, baru masuk waktu maghrib. Demikian pula waktu sholat subuh. Kapan berakhir? Ketika matahari terbit. Sebelum munculnya bulatan itu masih boleh. Masih boleh. Lima fi dzalika min al-mafsadati rajihah. Kenapa dilarang melaksanakan sholat pada tiga waktu yang terlarang tadi? Ya, karena adanya kerusakan yang dominan, yang besar pada tiga waktu itu. Wa tashabbuhu bil musyrikin alladhi yufdi ila syirki. Karena hal itu bisa menyebabkan kaum muslimin terjatuh dalam perbuatan menyerupai kaum musyrikin, yang itu bisa menyeret kepada kesyirikan. Karena biasanya mereka itu kaum musyrikin melaksanakan ibadah kepada selain Allah, ya, itu pada waktu-waktu itu. Pada waktu-waktu itu. Mohon maaf, di sebagian agama non-Islam itu ibadahnya persis memang seperti yang diceritakan itu. Ibadahnya itu dikatakan seperti kaum muslimin, ya, ada waktu subuh, tidak juga. Dibilang waktu duha juga tidak. Tapi pertengahan, pas terbitnya matahari itu, mereka ibadah. Ada yang jam 6 sudah ibadah. Jam 6 itu pas rata-rata untuk waktu Indonesia itu, ya, mendekati terbitnya matahari. Dan itu berlangsung sekitar 1 jaman. Mereka istilahkan sembahyang itu. Ya. Dan sebagian lagi memang mencari waktu itu. Mencari waktu terbitnya matahari atau pas terbenamnya matahari. Dan itulah ibadah kaum musyrikin yang kita umat Islam dilarang menyerupai mereka. Tidak boleh. Haram hukumnya. Baik. Walaysa fi qasdi salati fi tilkal awqat maslahatun rajihatun limkani tatawwu'i fi ghairi dhalika minal awqat. Karena pada waktu-waktu itu, ya, ketika seorang melaksanakan sholat, ya, tidak ada kemaslahatan yang besar. Kenapa? Karena masih memungkinkan untuk melaksanakan sholat sunnah di luar waktu itu. Di luar waktu itu. Jadi yang kita bahas di sini adalah larangan untuk melaksanakan sholat sunnah, sholat tatawu, di tiga waktu tadi. Ya. Nah. Oleh karena itu terkait dengan sholat wajib juga, ya, kita singgung sedikit supaya tidak salah paham. Manakala seseorang itu misalkan kelupaan atau ketiduran dari melaksanakan sholat asar, dari melaksanakan sholat subuh, bangun tiba-tiba melihat jam 6 lewat seperempat, misalkan. Anggap itu adalah waktu terakhir, ya, atau bahkan sudah masuk terbitnya matahari. Sementara qadha, ya, salat orang yang ketiduran atau kelupaan dari melaksanakan ibadah salat, itu adalah dia ganti salatnya ketika dia mengingatnya. Ya. Man nasiya salatahu aw nama anhu aw nama anha, ya, fa kafaratuhu, ya, as-salatu fi atau inda dzakaraha, ya. Nah, bahwa seseorang yang lupa dengan salatnya atau dia tertidur dari salatnya, maka kafarahnya, tebusannya adalah dia melaksanakan sholat pada saat dia mengingatnya. Nah, sekarang dia ingat, dia bangun, kebetulan pas dengan terbitnya matahari, atau pas dengan terbenamnya matahari. Kapan sholatnya? Ya tunggu, waktu itu lewat. Diketahui ini, kalau jam 6 seperempat ini, pas terbit matahari ini. Ya, ya sudah, ditunda dulu. ya sekitar 10 menitan, misalkan sampai 15 menit, masuk waktu duha, baru dia melaksanakan ibadah sholat. Ini betul-betul ketiduran, tidak direncanakan loh ya. Beda kalau direncanakan. Alarm memang disetel jam 6, 1:15. Ini penyakit namanya. Ya, ini betul-betul ketiduran, gak ada alarm, gak ada yang membangunkan. Kecapean misalkan. Ya sesekali, ya, seumur hidup sekali mungkin ya. Tapi kalau sebulan beberapa kali, ini namanya pemalas. Nah, ini, ya. Kemudian kata beliau, walihada tanazal ulama fi zawatil asbab. Oleh karena itu terjadi khilaf di dalam para fuqaha tentang hukum melaksanakan sholat-sholat sunnah selain yang lima waktu tadi, yang memiliki sebab-sebab, terjadi khilaf. Adapun permasalahan tentang larangan sholat di tiga waktu yang terlarang, itu pendapat yang sahih dan rajih insyaAllah. Sehingga terkait dengan pembahasan berikutnya adalah sholat-sholat yang zawatul asbab, yang punya sebab-sebab. Contoh, ya, sholat tahiyatul masjid, sholat istikharah, sholat sunnah setelah wudu, sholat jenazah, sholat kusuf ataupun khusuf, sholat gerhana. Kan punya sebab ya. Betul? Ada sebabnya. Karena ada jenazah, maka disyariatkan sholat jenazah. Karena setelah wudu dianjurkan, disunahkan sholat sunnah. Karena masuk masjid, dianjurkan sholat tahiyatul masjid. Karena ada kebutuhan, ada hajah, sholat istikharah. Karena gerhana, ada hajah, sholat gerhana. Ini apa hukumnya? Dilaksanakan, dikerjakan di waktu-waktu yang terlarang. Terjadi khilaf. Fasawwaghaha katsirun minhum fi hadhihi al-awqat. Jumhur para ulama membolehkan. Jumhur para ulama membolehkan untuk melaksanakan salat yang punya sebab-sebab tadi meskipun di waktu-waktu yang terlarang. Wa huwa adharu qaulil ulama, dan ini pendapat yang paling nampak ya dari hadis-hadis yang ada dari dua pendapat para ulama yang masyhur. Ya, ada yang melarang dan ada yang membolehkan. Yang sahih, yang rajih insyaallah dari dua pendapat ini adalah yang membolehkan. Li'anna an-nahya idza kana li saddi dzari'ati ubiha lil maslahati rajihah. Karena sebuah larangan apabila tujuannya adalah dalam rangka menutup celah jalan yang bisa mengantarkan kepada kerusakan, maka dibolehkan ya apabila ada kemaslahatan yang besar di sana. Asalnya enggak boleh nih ya. Asalnya dilarang. Kenapa? Bisa mengantarkan kepada kerusakan. Apa kerusakannya? Tasyabbuh, menyerupai orang-orang musyrik. Karena mereka ibadah di tiga waktu tadi. Namun larangan ini bisa turun, bisa hilang, bisa berubah menjadi boleh. Kenapa? Karena ada maslahatun rajihah, maslahat yang besar. Kok bisa dibilang maslahat yang besar? Iya. Wa fi'lu dzawatil asbab yahtaju ilaihi fi hadzal aqwat, karena melaksanakan salat ya pada salat-salat yang memiliki sebab-sebab tadi itu dibutuhkan untuk segera dikerjakan. Kenapa? Karena kalau tidak akan lewat waktunya. Akan lewat waktunya. Ya, seperti salat gerhana misalkan. Gerhana itu bukan kita yang ngatur. Ya enggak? Allah yang mengaturnya. Kapan mulainya, kapan berakhirnya, kapan terjadinya. Di mana tempat-tempat yang akan menyaksikan gerhana itu? Allah semuanya itu yang mengaturnya. Nah, di sini ketika terjadi di waktu yang terlarang, maka diperbolehkan. Kenapa? Karena kalau tidak akan hilang itu kesempatan yang sempit tadi. Ya. Wa yafutu ila lam idza lam yaf'al fiha fatafutu maslahatuha, sehingga apabila tidak segera dikerjakan maka akan hilang maslahat yang besar tadi. Fa ubihat lima fiha minal maslahah, sehingga ya ibadah-ibadah tadi, salat-salat yang memiliki sebab-sebab tersebut itu diperbolehkan untuk dikerjakan meskipun di waktu-waktu yang terlarang tadi karena ada kemaslahatan yang besar. Fi khilafi ma sababa lahu, berbeda halnya dengan salat yang tidak memiliki sebab, sekedar salat sunnah saja. Ya, fa innahu yumkinu fi'luhu fi ghairi hadzal waqti, karena itu masih memungkinkan untuk dikerjakan di selain waktu yang terlarang tadi, masih memungkinkan. Ya. Di dalam syariat ada yang disilahkan dengan salat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak ini salat sunnah 2 rakaat tanpa ada kaitan dengan amalan yang lain. Apa hukumnya? Sunnah, silahkan. Ya, apabila dikerjakan ahyanan, kadang-kadang, sesekali, silahkan. Ya, seperti pada sholat Jumat atau pada hari Jumat misalkan. Seorang masuk jam 10. Jam 10. Kalau baca Quran terus kadang ngantuk misalkan. Terus gimana? Sholat tahiyatul masjid sudah. Sholat duha sudah. Mau sholat gimana? Silahkan. Sholat sunnah mutlak. Terus sholat 2 rakaat. Takbir Allahu Akbar. Salam. Assalamualaikum. Bangun lagi. Sholat lagi. Sampai jam 12 imam datang. Baru berhenti. Ini namanya apa? Sholat sunnah mutlak. Boleh? Boleh. Silahkan. Sholat duha? Bukan. Sholat tahiyatul masjid? Bukan. Salat apa lagi? Ba'dal wudu? Bukan. Salat sunnah mutlak. Ya. Ini diperbolehkan. Ini yang dibahas tadi. Ini yang tidak boleh dikerjakan di waktu-waktu yang terlarang. Tidak boleh. Nah. Taib. Fala tafutu binnahi anhu maslahatun rajihatun. Ya, sehingga terkait dengan sholat-sholat yang tidak memiliki sebab tadi, ya, apabila tidak dikerjakan di waktu-waktu yang terlarang tersebut, maka tidak akan hilang maslahat tadi, maslahat yang besar itu, dikarenakan dilarangnya untuk dikerjakan di waktu-waktu tersebut. Wa fi mafsadatun tujibun nahya anhu. Tambah lagi hal itu bisa menimbulkan ya kerusakan yang besar, ya. Nah, konsekuensi dari larangan tersebut. Taib. Ini terkait dengan pembahasan kita, ya, tentang sholat di dalam masjid yang dibangun di atas kuburan. Intinya barakallahu fikum bahwa seperti yang disebutkan dan dijelaskan di awal tadi, bahwa hal ini dilarang. Ya, dilarang kenapa? Karena bisa menyeret dan mengantarkan kepada perbuatan dan praktek atau keyakinan kesyirikan. Ya. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ya, insyaallah. Saya sampai di sini insyaallah. Yang disoal. Al-ilmu salah satu asbar. Ilmu itu ada 3 jengkal. Ya. Man dakhala fi syibril awal takabbar. Barang siapa yang masuk pada jengkal yang pertama, ia akan sombong. Wa man dakhala fi syibril tsani tawadhu'a. Barang siapa yang masuk pada jengkal yang kedua, dia akan tawadhu, rendah hati. Wa man dakhala fi syibri tsalits wa huwa ya'lamu annahu la ya'lam. Dan barang siapa yang sudah memasuki pada jengkal yang ketiga, dia akan mengetahui bahwa dia sesungguhnya tidak memiliki ilmu. Manil qail? Irwan. Lain. Man ya'rif? Hah? Abu Darda? Enggak. Siapa yang tahu? Azam. Bagi faedah saja. Ibnu Jama'ah. Ibnu Jama'ah. Rahimahullah. Taib sama di sini insyaAllah. Semoga bermanfaat apa yang telah kita bahas. Dan kitab ini hampir selesai ya. Masih ada 2 pembahasan insyaallah. Semoga bisa diselesaikan insyaallah. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu, hafidzakumullah.